kutitipkan kepadamu. Dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan titipkan kepadamu. Dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Masih